Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala abdihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ashabul wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Fa inna ahsana al-hadithi kitabullah wa khair al-huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharru umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwati fillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Fathul Majid. Sekarang kita memasuki pada halaman 33 kalau yang kitabnya sama, yaitu tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Qala al-musannif rahimahullahu taala, penulis yakni Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah berkata, wa qauluhu, dan firmannya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq dhalikum wasaqukum bihi la'allakum ta'qilun ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Qul, katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'alu, kemarilah kalian, atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, akan aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan Rabb kalian atas kalian. Pertama, alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wabil walidaini ihsana, kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wala taqtulun nafsa wala taqtulu auladakum min imlaq, janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena kemiskinan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang memberikan kalian rezeki juga memberikan mereka rezeki. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji baik yang nyata ataupun yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, janganlah kalian membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum ta'qilun, demikianlah dia Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan bagi kalian dengannya agar kalian berakal. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah, janganlah kalian mendekati harta anak-anak yatim kecuali dengan kebaikan, dengan cara yang baik sampai mereka balik. Wa auful kaila wal mizana bil qist, dan penuhilah takaran dengan timbangan dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak memberikan beban kepada satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wa idza qultum fa'dilu, jika kalian berkata maka adillah, walau kana dha qurba, walaupun kepada karib yang terdekat. Wa bi ahdillahi aufu, hendaklah kalian penuhi janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tadhakkarun, itulah yang dia Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian agar kalian mengingat. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan inilah jalanku, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah oleh kalian. Wa la tattabi'us subul, janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilihi, maka kalian akan tercerai-berai dari jalannya. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun, demikianlah dia mewasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Kita lihat syarahnya atau penjelasannya. Qala al-Yamadi ibn Katsir rahimahullahu ta'ala yaqulu ta'ala li nabiyhi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada nabi dan rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, katakan, li haula'il musyrikin alladhina 'abadu ghairallah, yaitu katakan kepada mereka orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, wa harramu ma razaqahumullah, dan juga mereka telah mengharamkan rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka. Ta'alu ay halummu wa qabilu, kemarilah dan mendekatlah. Atlu ma harrama 'alaikum rabbukum 'alaikum ay aqussu 'alaikum, maksudnya aku akan ceritakan kepada kalian ma harrama rabbukum 'alaikum haqqan, apa yang benar-benar telah diharamkan Rabb kalian atas kalian. La takhur la takhurun wala dhannan, bukan hanya sekedar perkiraan, bukan sekedar hanya persangkaan. Bal wahyan minhu wa amran min 'indih, tapi ini benar-benar merupakan sebuah wahyu darinya dan perintah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kenapa di sini disebutkan bukan ahada? Kalau ahada kan seseorang. Banyak juga orang yang menyekutukan Allah bukan dengan seseorang, tapi dengan sesuatu, seperti dengan benda. Maka benda disebutnya adalah ahad. Kalau syai' itu umum, bisa mencakup yang bernyawa juga yang tidak bernyawa. Wa ka'anna fil kalami mahdhufan, seakan-akan di dalam perkataan ini ada satu kata atau perkataan yang mahdhuf. Mahdhuf artinya yang dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalla alaihi siyaq, yang memang perkataan terhapus itu sudah ditunjukkan dalam jalan ceritanya. Taqdiruhu, perkiraan dari yang dihapus itu adalah apa? Wassakum alla tusyriku bihi syai'a, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sudah mewasiatkan kepada kalian, janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Walihada qala fi akhiril ayah, oleh karena itu di akhir ayat disebutkan dzalikum wassakum bihi, demikianlah aku, dia yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kalian dengannya. Qultu, aku katakan, siapa yang mengatakan di sini? Yaitu pensyarahnya, ya, yang merupakan cucu dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Fayakunul ma'na, maka artinya adalah harrama 'alaikum ma wassakum bitarkihi minal isyraki bihi. Artinya bahwa sudah diharamkan kepada kalian yang telah diwasiatkan kepada kalian untuk ditinggalkan, yaitu menyekutukannya. Ada yang terlupa. Kita kembali ke halaman 33, lihat di Hamish. Hamish itu adalah catatan kaki, ya, footnote. Itu penting untuk dibaca, yang paling bawah, yang nomor 2. Fi qurratil uyun, ya, lihat di catatan kaki, bukan kaki saya, kaki buku. Ada nomor 2 dalam kurung, fi qurratil uyun, dalam qurratil uyun sebutkan, wa qad waqa al-aktharu min mutaakhiri hadhil ummati fi hadha syirki alladhi huwa a'zamul muharramat. Bahwa aktar, di sini sebutannya aktar, mayoritas. Mayoritas orang-orang yang sekarang, yang kontemporer, dalam umat ini sudah terjerumus ke dalam syirik seperti ini. Wa huwa a'zamul muharramat, padahal ini merupakan keharaman yang paling besar, yaitu apa? Syirik. Kama waqa'a fihi ahlul jahiliyati qabla mab'atsin nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pernah terjadi kepada orang-orang jahiliyah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Yaitu apa? Abadul qubur wal masyahida wal asjar wal ahjar wat tawaghit wal jinn. Mereka itu, yaitu kebanyakan mayoritas dari umat ini yang sekarang maksudnya, mereka menyembah kuburan. Menyembah makam-makam yang dibangun yang megah. Menyembah pepohonan, menyembah bebatuan, menyembah togut-togut, bahkan menyembah jin. Contohnya, kalau menyembah jin seperti apa? Ya, Nyi Roro Wetan. Gak ada, adanya kidul ya. Seperti kalau mau masuk ke tempat yang tidak di, apa namanya, yang tidak dikenal, atau tempat yang angker, itu kan suka kulo nuwun bah, kulo arep mlebu. Contohnya begitu ya. Kalau tiba-tiba ada yang jawab, monggo, lari juga, gak masuk. Ya. Itu bentuk apa namanya, bentuk ini. Atau seperti kalau ke tanjakan Emen. Di mana itu? Subang. Itu kalau dulu ditanjakan Emen, itu kata biar tidak celaka, buang puntung. Kalau buang sampah ya? Atau kalau tidak, klakson 3 kali. Net, net, net. Begitu. Bahkan sampai dipasang pelangnya. Klakson 3 kali. Apa gunanya coba? Klakson 3 kali, tapi kalau ngebut tidak pakai helm, mati juga kan? Iya. Itu termasuk menyembah apa? Menyembah jin. Ya, karena Emen di situ siapa? Saya juga tidak tahu Emen siapa. Cuma saya dulu pernah punya tetangga namanya Emen. Ya, ketika saya kecil. Kemudian kama abada abida ulaika Lata wal Uzza wa Manat wa Hubal wa ghairuha min asramil Autsan. Sebagaimana orang-orang jahiliyah zaman dahulu, mereka menyembah Lata, Uzza, Manat dan Hubal serta berhala-berhala lain. Waktu itu ketika Fathu Makkah ada berapa berhala di sekeliling Ka'bah itu? Lebih dari 300. Ya, lebih dari 300 berhala di sekeliling Ka'bah ketika Makkah ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattakhadhu hadha syirka dinan. Mereka menjadikan perbuatan syirik ini sebagai agama. Dimasukkan ke dalam Islam. Seperti apa kemarin? Sedekah laut, ya. Sedekah laut sudah keluar uang, dosa lagi. Lebih baik sedekah pada mahasiswa. Loh, benar. Ini jelas manfaat buat menuntut ilmu, ya, perbaikin gizi mereka. Masa kasihan kan makan mie terus. Wa nafaru idza du'u ila tauhid ashaddat nufratan. Jika mereka kemudian di apa di ajak kepada tauhid, mereka lari selari-larinya. Sejauh-jauhnya. Ya, kencang seperti dikejar anjing gila. Wastadda ghadabuhum ghadabuhum lima'budatihim. Dan kemarahan mereka semakin keras jika apa? Jika kemudian sesembahan mereka itu kita singgung. Sebab kita tidak mencela, kita hanya menunjukkan apa adanya. Contohnya apa? Buat apa menyembah ini? Ini kan tidak bermanfaat. Kita kan bilang apa adanya, tapi mereka bilang itu mencela katanya. Ya. Seperti saya katakan, di sini semuanya jomblo. Karena antum baper dibilang mencela, padahal saya bicara apa adanya. Ya, tapi kalau sedang baper, wah, ya, menghina. Ya enggak? Nah, itu karena baper itu. Ya. Daripada baper, mending makan wafer. Wa idza dzukirallahu wahdahu ista'smazat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Jika disebutkan Allah sendirian saja, ya, artinya ketika harus menyembah Allah, beribadah kepada Allah saja, isma'azzat, merasa jijik hati orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Kepada hari akhirat, wa idza dzukiral ladzina min dunihi idahum yastabsyirun. Tapi kemudian jika disebutkan yang lain-lain, contohnya apa? Bahwasanya dengan wali ini kita akan mendapatkan berkah. Dengan wali anu kita akan mendapatkan jodoh. Itu langsung yastabsyirun, merasa bergembira. Tapi kalau sebutkan beribadah kepada Allah saja, saya itu banyak dosa, ya, apa mungkin diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Itu justru melecehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah berfirman, udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Lah kemudian kita mengatakan, apa mungkin diterima? Melecehkan tidak? Melecehkan. Ya. Atau seperti antum lah, antum bilang kepada teman, kamu kelaparan datang ke rumah, makan. Terus teman itu bilang, emangnya dikasih, tersinggung tidak? Sudah nawarkan dibilang gitu, emangnya dikasih, kata. Oh ya udah, nggak usah datang sekalian kan begitu, ya. Wa qala ta'ala firman wa idza dzukira dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau 'ala adbarihim nufura wa idza dzakarta rabbak, jika engkau sebutkan Rabbmu, yaitu menyebutkan Allah dalam Quran secara esa, tidak menyebutkan yang lainnya, maka mereka itu langsung berpaling ke belakang sambil berlari. Kenapa? Mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah, merasa tidak cukup. Ya. Kemudian dalam surat As-Saffat ayat ke 35-36 Allah firman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Jika mereka itu jika dikatakan kepada mereka tidak ada ilah selain Allah, mereka sombong, artinya tidak mau menerima. Wa yaquluna, mereka berkata, inna latariku alihatana li sya'irin majnun. Apakah kami hanya harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami kepada penyair yang gila? Siapa yang sebutkan di situ? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau contohnya, masa harus ikut kepada si anu yang anak kemarin sore? Baru tamat dari Mesir saja sudah macam-macam. Baru tamat Madinah juga macam-macam. Ini tamatan ITB ngomong agama. Contoh begitu ya. Gelarnya juga ST katanya. Bukan SAG, ya. SAG itu apa? Ya. Kalau dulu teman saya di Mesir mengatakan SAG itu bukan sarjana agama, tapi sarjana agak gimana? Kalau LC apa? Lihat chatting. Karena banyak teman di Mesir itu kerjaan chatting, tidak kuliah. Tapi lulus. Hanya lihat chatting. Nah, wa'alimu anna la ilaha illallah tanfi asyirka. Mereka tahu bahwasanya la ilaha illallah itu meniadakan kesyirikan yang mereka terjerumus di dalamnya. Wa ankaru tauhid alladhi dallat alaih, dan mereka mengingkari tauhid yang menunjukkan kepadanya. Fasara ulaikal musyrikuna alamu bima'na hadhil kalimah. Ternyata ini katakan ya dalam Quran ayat. Ternyata orang-orang musyrik itu lebih tahu makna la ilaha illallah, orang musyrik zaman dulu, zaman Nabi SAW, lebih tahu daripada orang-orang muslim sekarang. Kenapa? Mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Kalau saya mengucapkan la ilaha illallah berarti saya harus meninggalkan Lata, Uzza, Manat, Hubal dan yang lain-lain. Tapi orang sekarang mengucapkan la ilaha illallah sambil dibakar. Itu pertama. Atau seperti laporan dari Gunung Kemukus, itu sudah lama ya berita itu. Kemudian diangkat lagi. Dulu beritanya berita lokal, sekarang berita dari Australia yang mengangkat. Yang ziarah ke sana itu mengatakan saya Islam, saya percaya kepada Allah, tapi nah ada tapinya kemudian. Tapi saya punya kebutuhan. Kebutuhan saya ini bisa disampaikan kepada Mbah Samudro di sini, Mbak. Itu ada kuburannya di situ. Ya. Dan kemudian mereka berdoa di sana, kemudian mandi di air sumur situ, setelah itu na'udzubillah ya berhubungan badan. Dengan siapa? Tentu bukan dengan pasangannya. Kalau bawa pasangan harus cari masing-masing lagi. Tidak boleh dengan pasangannya yang resmi. Mana dosanya yang besar di sini? Betul, semuanya dosa besar, tapi yang paling besar syirik. Tapi yang diingkari oleh orang tokoh-tokoh di sana adalah perzinaannya. Kenapa? Karena mereka tidak tahu masalah syirik sebagaimana kebanyakan umat Islam sekarang. Ya. Pernah ceritakan suatu saat kan bahwasanya ketika seorang syekh masuk, sebenarnya syekhnya Syekh Muhammad Al-Wahhab ya, masuk memberikan pelajaran, bercerita bahwasanya ada orang menyembelih tumbal untuk satu rumah. Murid-muridnya kemudian bilang apa? Muridnya bilang, kita doakan, bla bla bla gitu ya. Tidak banyak bereaksi. Besoknya kita ceritakan ada orang yang berzina di itu, wah langsung marah semuanya. Seperti kita lah dulu, ya. Kalau lihat orang yang berbuat syirik, sih dianggap panggil lalu, bahkan hanya kita katakan lah, mudah-mudahan bertobat. Tapi lihat orang yang berzina di masjid, wah marah seakan-akan tidak diampuni. Bahwa orang yang berzina dosa besar, iya, tapi selama dia mengakui zina itu adalah perbuatan haram, maka masih ada kesempatan untuk diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau dia menghalalkan zina, maka dia sudah kafir walaupun tidak melaksanakannya. Ya. Kita kembali ke sini. Jadi, orang-orang musyrik zaman dahulu itu lebih tahu tentang makna kalimat la ilaha illallah min aktsari mutaakhiri hadhil ummah daripada orang-orang dari umat terakhir, orang-orang atau umat Islam pada masa kini. La siyama ahlul ilmi minhum alladziina lahum dirayatan fi ba'dhi al-ahkami wa 'ilmi al-kalam, terutama orang-orang berilmu yang mereka mempunyai pengetahuan tentang beberapa hukum dan juga mengetahui ilmu kalam. Fajahilu tauhidal ibadata fawaqa'u fi syirki al-munafi lahu wa zayyanuhu wa jahilu tauhidil asma' was sifat wa ankaruhu. Jadi mereka tahu tentang masalah-masalah fikih, masalah ini, masalah itu, tapi mereka bodoh tentang tauhid ibadah, maka mereka kemudian terjatuh ke dalam apa? Ke dalam syirik yang menghilangkan apa? Menghilangkan tauhid. Lalu mereka kemudian apa? Menganggap perbuatan syirik itu sebagai perbuatan yang bagus. Banyak di antara qori-qori Quran, bahkan hafiz Quran, bukannya hafiz sekedar riwayat hafaz, ya. Bukan sekedar riwayat hafaz an-ausim, bahkan mungkin juga hafal qiraat sabah atau qiraat asyrah, tapi akidahnya berantakan. Banyak. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak belajar tauhid dulu dari awalnya. Diajari langsung apa? Langsung menghafal Al-Qur'an. Dan mereka kemudian tidak tahu tentang tauhid asma wa sifat, wa ankaru, bahkan mengingkari. Sehingga ketika membaca Al-Qur'an contohnya, ya. Ketika membaca tentang masalah yadullah, ditakwilkannya oleh dia, itu bukan tangan Allah katanya. Padahal dia hafiz Al-Qur'an. Ada banyak. Di mana? Di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Wa fawqa'u fi nafyihi aidan, dan juga mereka terjerumus dalam apa? Dalam menghilangkan tauhid asma wa sifat. Wa sannafu fihi al-kutub. Lalu mereka menulis berbagai macam kitab yang apa? Yang mengungkapkan tentang akidah mereka yang rusak tersebut. Li'atiqadihim anna dhalika haqqun wa huwa batilun. Untuk apa? Menyatakan bahwasanya akidah mereka itu benar padahal akidahnya batil. Ya. Wa qad istadat ghurbatul islami hatta 'ada al-ma'rufu munkaran wal munkaru ma'rufan. Keterasingan Islam itu semakin luar biasa sekarang ini. Sehingga apa? Sehingga yang ma'ruf disangka mungkar, yang mungkar disangka ma'ruf. Contohnya apa? Contohnya, jika melihat, ya, melihat seorang pemuda yang melaksanakan sunnah Rasulullah SAW mengatakan ini pemuda yang jumud terbelakang, tidak mengikuti mode. Ya, padahal apa? Padahal pemuda yang melaksanakan sunnah Rasulullah SAW itu mengikuti mode manusia terbaik sedunia sepanjang zaman, yaitu Rasulullah SAW, mode yang abadi, manusia paling gagah yang mampu mengalahkan 30 orang dewasa yang paling kuat. Dunia ini mana ada yang mampu, ya, mengalahkan 30 manusia dewasa? Tidak ada, kecuali Rasulullah SAW. Jadi semakin terasing. Lihat akhwat yang berpakaian rapat, bilangnya tidak pernah ganti, katanya hitam terus, tidak tahu pada bahasa bajunya itu saat dua lemari itu hitam semua, ya, disebut tidak. Dan sekarang lihat, ya, Antum lihat aja di masjid, bukan di masjidnya, di pertokoan, baju yang kurang kain dengan baju gamis syar'i mahalan mana? Kok bisa? Kok bisa? Ya? Di mana ini akal kita? Ya, di mana akal kita? Kenapa baju? Kalau gamis syar'i dibuat baju kurang kain itu bisa jadi 4, 5 mungkin, karena itu baju adeknya yang dipakai. Ya. Bahkan apa? Celana rusak dijual, mahal lagi. Tahu celana rusak? Iya. Banyak jendelanya dan jendelanya pun rusak, tidak bisa di. Ya begitu mahal. Coba kalau buat beli sirwal dapat berapa? Ya. Jadi seperti ini itu gurbahnya Islam atau ke terasingan Islam. Wahum fanasha'a ala hadza as-saghiru wa harama 'alaihi kabir. Dan apa keterasingan Islam itu yang kemudian dirasakan oleh orang-orang yang kecil dan kemudian yang dirasakan oleh orang-orang yang sudah dewasa sampai tua merasakan itu. Islam itu dianggap aneh terus, ya. Waqad qala Nabi SAW, Nabi SAW sabda, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam dimulai dengan terasing dan akan terasing seperti semula. Ya. Waqad qala, kemudian Nabi SAW bersabda, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Orang Yahudi terpecah menjadi berapa? 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Nasrani terbagi menjadi 72 golongan. Wasataftariqu hadhil ummatu ala 73 firqatan kulluha fin nar illa wahida. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu golongan saja. Qalu, mereka bertanya kepada Rasulullah, "Waman hiya ya Rasulullah? Siapakah mereka yang satu golongan itu?" Maka Rasulullah menjawab, "Man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi." Yang satu golongan itu adalah orang yang serupa dengan aku dan para sahabatku sekarang. Yaitu yang serupa atau mengikutiku dan para sahabatku sekarang. Artinya mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam apa? Dalam segala hal. Baik sunnah dalam arti akidah ataupun sunnah dalam arti adalah yang perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan itu sekarang sangat sedikit, sangat sedikit. Coba antum buat survei dari sekian ribu mahasiswa ITB, berapa persen yang tidak pacaran? Jangan dulu survei yang tidak pernah, ya, yang tidak saja, pernah tapi tobat. Itu tidak dihitung, ya, yang tidak pacaran atau yang tidak mau pacaran. Karena ada yang tidak pacaran bukan tidak mau, tapi tidak dapat, ya. Yang mau ditembak sudah mati duluan, contohnya. Mungkin prosentasenya akan seperti survei di sebuah SMP di Lampung. Dalam satu sekolah, belasan siswinya hamil. Bukan lagi tidak perawan, hamil. Nasallahu alafiyah. SMP loh. Ya. Itu bukan hanya sekedar moral, ya. Karena moral itu modal utamanya adalah apa? Akidah. Jadi kalau ada mengatakan akhlak tanpa akidah itu omong kosong. Ya, kenapa? Akhlak yang paling utama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di sini disebutkan lagi, "Wa hadzal hadis qad shahha min turuqin kama dzakara al-Imam Ibnu Katsir wa ghairuhu min al-Huffaz." Jadi hadis ini sudah sahih dari berbagai macam jalan sebagaimana dikatakan al-Imam Ibnu Katsir dan selainnya dari orang-orang yang hafiz hadis. "Wa huwa fi sunani wa ghairiha," baik dalam sunan dan selainnya. Warwahu Muhammad ibn Nasr fi kitab al-Itisam, dan juga diriwayatkan oleh Muhammad ibn Nasr dalam kitab al-Itisam. Waqad waqa'a ma akhbarahu bihi Nabi SAW ba'da quruni thalatha. Jadi apa yang diberitakan, diberitakan oleh Nabi SAW itu telah terjadi setelah tiga generasi. Itu apa? Islam mulai dianggap asing. Atau Islam mulai terpecah belah. Ya. Bahkan dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan riwayat bahwa jika darah umat Islam sudah tertumpah oleh umat Islam lagi, maka tidak akan berhenti pertumpahan darah sama umat Islam sampai hari kiamat. Darah umat Islam yang tertumpah dengan umat Islam lagi kapan? Yang pertama kali adalah darahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau sedang membaca Al-Qur'an. Ya, dibunuh oleh orang Khawarij. Ya, sejak itu pertumpahan darah tidak selesai. Sampai kapan? Sampai sekarang. Sampai kapan? Sampai hari kiamat nanti. Ya. Tapi jangan kemudian jadi alasan, waktu itu saya bunuh enggak apa-apa, Ustaz. Jangan ikut ambil bagian di dalamnya. Ini hanya berita akan terjadi seperti itu. Tapi jangan kemudian, wah kalau begitu saya jadi pelaku saja daripada penonton. Tidak. Ya. Kalau olahraga silakan jadi pelaku. Jangan hanya komentar saja. Ya. Contohnya jual komentar kan biasanya paling pintar ya. Wah, besok gitu saya tidak bisa memasukkan. Pas dirinya jadi striker, ya, gawang terlihat kecil. Itu 7 meter itu. Contohnya begitu. Pengalaman pribadi. Falihada ammal jahlu bitauhidil ladhi huwa asul din Islam. Oleh karena itu, kejahilan merata, meluas. Ya. Padahal tauhid itu merupakan apa? Merupakan dasar dari agama Islam. Tapi kejahilan tentang tauhid itu sudah merata di mana-mana. Fa inna aslahu alla yu'bada illallah. Atau ya alla ya'buda illallah wa alla ya'buda illa bima syara'. Asalnya itu apa? Jangan beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan beribadah kecuali dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi ketika la ilaha illallah artinya apa? Artinya tidak beribadah hanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh beribadah kecuali selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau apa? Kalau Muhammad Rasulullah artinya jangan beribadah kecuali dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sudah lengkap itu. Dasar di tauhid. Wa qad taraka hadza wa sarat ibadatul aktsarin masyubatan bisyirki wal bid'ah. Jadi mereka itu sudah meninggalkan hal ini sehingga apa? Kebanyakan ibadah mayoritas orang sekarang ini itu sudah dikotori dengan apa? Dengan syirik dan bid'ah. Lakin Allah Ta'ala walau alhamdu lam yakhlil arda min qa'imin lahu bihujajihi. Tapi Allah Subhanahu wa taala dan segala puji baginya tidak pernah mengosongkan bumi dengan orang yang tegak yang berdiri untuk menegakkan hujah-hujah Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita sebut sebagai apa? Mujaddid. Ya, pembaharu Islam. Maksudnya bukan Islam dibarukan, bukan, tapi dikembalikan lagi ke semula sehingga seperti baru. Ya. Wada'ilaihi 'ala basirah dan berdoa kepada Allah, berdakwah kepada Allah menurut ilmu. Likaila tubtilu hujajallahi wa bayanatihi allati anzalaha 'ala anbiya'ihi wa rusulihi. Agar apa? Agar argumen-argumen hujah-hujah Allah Subhanahu wa taala dan penjelasan-penjelasannya itu tidak menjadi apa? Tidak menjadi batal. Sebagaimana yang sudah diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya. Karena kalau tidak ada yang mendakwahkan tentang tauhid ini, akhirnya apa? Agama akan hilang. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala selalu mengutus, ya, kalau dalam hadis sebutkan setiap berapa? Setiap 100 tahun akan ada seorang mujaddid. Tapi namanya mujaddid tidak akan ngaku-ngaku saya mujaddid, tidak akan. Tapi orang yang menilai. Ya, tidak mengaku. Saya mujaddid loh. Mana buktinya? Nih, akte kelahiran nama saya mujaddid. Oh iya. Berarti betul namanya mujaddid ya. Falhamdu wa syukru. Baik, kita lanjutkan ke atas. Wa fil Mughni Ibnu Hisyam. Dalam kitab Al-Mughni yang ditulis oleh Ibnu Hisyam tentang firman Allah Subhanahu wa taala ala tusyriku bihi syai'a sab'atu aqwal. Bahwasanya ada 7 pendapat tentang ayat ini. Yang paling baik hadzal ladzi dzakarahu Ibnu Katsir yang sudah disebutkan oleh Ibnu Katsir di atas tadi ya sudah kita jelaskan. Wa yalihi, kemudian selanjutnya ubayyinu lakum dalika li'alla tusyriku. Aku terangkan kepada kalian hal itu agar kalian tidak berbuat syirik. Fahudifat dil jumlatu min ahadihima. Maka ada kalimat yang dihapus dari salah satunya, wahia wassakum, yaitu kalimat atau kata wassakum dihapuskan. Wa harful jari wa ma qablahu min al-ukhra, serta huruf jar dan yang selainnya itu dari yang lain. Kalau belum belajar nahwu mungkin sulit ya. Makanya belajar nahwu nanti. Wa li hadza idza su'ila amma yaqulu lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jika ditanyakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, qalu, mereka mengatakan, yaqulu, bahwasanya Nabi mengatakan, ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kepada Allah dan janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh kakek moyang kalian. Kakek moyang, nenek moyang sih, sama saja ya. Kama qala Abu Sufyan li Hiraqil, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Sufyan kepada Heraklius atau Hercules. Soalnya Hercules juga dalam bahasa Arab itu Herkel juga. Heraklius atau Hercules? Bebas. Ya, kalau dalam film jadi Hercules ya. Kalau dalam sejarah ada Heraklius. Tapi bagi bahasa Arab itu sama saja Herkel. Baik. Jadi Abu Sufyan itu jujur mengatakan kepada siapa? Kepada siapa di sini mengatakannya? Kepada Raja Najasyi. Apa yang diperintahkan oleh Nabi itu? Itu apa? Memerintahkan untuk beribadah kepada Allah saja, tidak menyekutukannya, dan meninggalkan ajaran nenek moyang. Kalau sekarang tidak, ajaran nenek moyang diangkat-angkat. Dengan apa? Dengan dalih melestarikan budaya. Ikhwati fillah. Budaya boleh dilestarikan jika apa? Tidak bertentangan dengan syariah. Ya. Kalau mau melestarikan budaya harus fair. Jangan yang enak-enaknya saja. Ya. Contohnya apa? Contohnya di sebagian tempat Indonesia ada budayanya, laki-laki dan perempuan pakaian adatnya adalah apa? Pakaian adatnya adalah kainnya hanya sampai pusat. Atasnya bebas. Topless. Antum bayangkan kalau itu dihidupkan. Kemudian ketika sekolah pakai itu, mahasiswa, ya, apa yang terjadi? Ya, kacau dunia persilatan, ya, nggak jadi kuliah itu. Nauzubillah min dzalik, nggak usah dibayangkan. Wa hadza huwa alladhi fahima Abu Sufyan wa ghairuhu min qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahum. Inilah yang difahami Abu Sufyan dan selainnya dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah la ilaha illallah maka kalian akan beruntung. Untung di mana? Untung dunia dan akhirat. Ya, di dunia maka akan terjaga harta dan darahnya. Di akhirat maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmatinya, dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah memasukkannya ke dalam surga. Qauluhu, dan firman Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Qala al-Qurtubi, Al-Qurtubi mengatakan al-ihsanu ilal walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua adalah birruhuma, berbakti kepadanya, wa hifdhuhuma, menjaga keduanya, wa siyanatuhuma, dan juga merawat mereka. Kedua, wa imtithali amrihima. Ya, wa imtithalu amrihima, melaksanakan perintah keduanya, wa izalatur raqi anhuma, menghilangkan perbudakan jika mereka budak ya dari keduanya, wa tarkus sultanati alaihima, dan membiarkan kekuasaan untuk mereka. Artinya kita jangan melawan. Makanya kan pernah dalam satu majelis ditanyakan ya kepada apa? Kepada seorang syekh. Wahai syekh, orang tuaku menumpang padaku. Langsung datangkan, apa pertanyaanmu, kata dia. Diulangi lagi, orang tuaku menumpang padaku. Apa pertanyaanmu? Terus dinikah sampai, ya syekh. aku belum selesai bertanya. Maka syekh itu mengatakan, orang tua tidak pernah menumpang di anaknya. Kenapa? Anta wa maluka li'abik. Karena engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Kalau milik ayah berarti milik ibu juga. Makanya kalau suatu saat orang tua antum ketika sudah lanjut usia mau tinggal bersama antum, itu adalah anugerah paling besar. Karena rata-rata orang tua tidak mau. Maunya tinggal di rumahnya sendiri, walaupun sendirian. Tapi kalau mau diajak pindah ke rumah antum, maka kekuasaan di rumah itu adalah milik orang tua, bukan milik antum. Ya? Kalau kata orang tua, hari ini masak ini, masak! Saya kalau sudah bertemu ibu saya jadi anak kecil lagi. Disuruh ini, disuruh itu. Dan semua, bukan hanya saya, semua. Kakak saya juga demikian. Kalau depan ibu saya adalah menjadi anak kecil lagi. Karena apa? Kita semua anak orang tua. Selama orang tua masih hidup. Dan itu disyukuri. Antum pernah terbayang tidak ketika akan makan? Sudah begini? Sudah cuci tangan belum? Semua orang tua begitu kan? Saya pernah. Seumur ini. Akan makan depan orang tua saya. Tanya. Buya sudah cuci tangan? Depan anak dan istri saya begitu kan? Istri saya pun sampai ketawa. Ya? Tapi saya merasa apa? Merasa bangga. Kenapa? Orang tua saya punya perhatian. Ya? Jangan tersinggung. Ya? Kalau sepertinya antum digitukan sama orang tua tersinggung, ada yang salah dalam akidahnya. Ya? Itu orang tua perhatian. Bahkan perkataan orang tua itu adalah benar selama apa? Selama tidak melanggar syariat. Ya? Selama tidak melanggar syariat. Maka di sini disebutkan tarkus sultanati alaihima. Berat bagi antum-antum ini, berat. Bagi anak-anak milenial ini berat. Kenapa? Karena merasa ingin bebas, apalagi dengan apa? Dengan pergaulan, dengan lingkungan, dengan apa? Dengan mass media yang ada sekarang ini, yang katanya seorang muda itu jangan apa? Jangan terkungkung orang tua. Kita bukan terkungkung oleh orang tua, tapi kita mengikuti apa? Mengikuti petunjuk orang tua yang sudah lebih dulu hidup daripada kita. Tidak ada ruginya loh. Ya, tidak akan ada ruginya. Ya, selama itu tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnya, maka laksanakan perintahnya. Apalagi bagi yang apa namanya, bagi yang di sini merantau, ketika pulang ke kampung, kampung halamannya, jangan ketika nanti sedang liburan lebih banyak kongkow-kongkow dengan teman-temannya. Dan orang tua jarang. Itu namanya tidak birrul walidain, tidak berbakti. Itu hanya apa? Hanya rindu sama teman, bukan rindu sama orang tua. Banyakkan waktu dengan orang tua ketika liburan, bukan dengan teman-teman. Tanya, mau apa? Ketika malam datang ke kamarnya, pijitin kakinya sampai tertidur. Disitulah ridho orang tua akan dapatkan. Orang tua antum muslim semua kan? Ada yang tidak? Bahkan yang tidak muslim pun wajib seperti itu, apalagi yang muslim. Ya? Ini jadi masalah dalam masalah akidah, pembahasan orang tua ini. Hati-hati loh. Ya? Masalah akidah maksudnya. Adab kepada orang tua itu langsung di bawah adab kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ihsanan nusiba ala masdariyah. Ihsanan itu dia nasab. Nasab itu berarti fathah karena dia merupakan masdar. Wa nasibuhu fi'lun mudharun min lafzihi. Yang menasabkan dia adalah fi'il mudmar, yaitu fi'il yang tersembunyi dari perkataannya. Taqdiruhu wa ahsinu bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan sekedar baik, tapi sebaik-baiknya. Ya. Bahkan jika perlu antum nazarkan, kalau sudah bekerja apapun itu, honor pertama biarlah orang tua yang merasakan. Mereka tidak butuh, tapi mereka bahagia ketika mendapatkannya. Mereka tidak mengharapkan, tapi insya Allah tidak akan menolak kalau diberi. Ya. Rasakan kebahagiaan ketika orang tua meneteskan air mata karena bahagia melihat pemberian kita yang pertama kali. Itu tidak akan bisa, ya, bahkan tidak akan bisa apa? Tidak akan bisa dibandingkan dengan ketika antum melamar diterima. Itu di bawah ketika kita melihat orang tua meneteskan air mata karena bahagia dan bangga kita bisa memberi pertama kalinya. Ya. Rasakan itu. Terutama anak laki-laki. Karena kalau anak perempuan kalau sudah menikah baktinya kepada suami. Nah, nanti ketika anak perempuan jangan menjadi penghalang suami-suaminya untuk berbakti kepada orang tua, tapi jadilah pendorong. Ya, jadilah pendorong. Itu apa contohnya ketika suami sudah mulai sibuk? Ya, tanya, kapan kita kunjungan ke rumah abah? Jadi pendorong, jangan kemudian ke rumah abah lagi katanya. Ngasih ibu terus. Saya aja gamis enggak ganti-ganti. Jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Wala taqtulu auladakum min imlaq wa nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena miskin. Di sini dalam Al-Qur'an ada disebutkan wala taqtulu auladakum min imlaq, ada wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ada dua ayat, ya. Yang ini min imlaq. Artinya apa? Karena memang miskin. Ini orang memang miskin. Kalau yang kedua, belum miskin tapi takut jadi miskin. Kalau ayam khasyata imlaq. Sebagian mengatakan bahwasanya kalau ini memang membunuh betul-betul anak, kalau yang kedua adalah tidak mempunyai anak. Karena takut miskin. Seperti apa? Seperti cukup dua anak saja katanya. Cepat dengernya ya. Padahal saya tidak selesai jawab. Padahal saya tidak selesai loh bicaranya. Langsung paham ya. Masya Allah. Anak milenial sekarang ini. Imlak artinya fakr. Artinya kemiskinan, kefakiran. Aila ta'idu banatakum khosyatal aylata wal faqra. Khosyatal aylati wal faqri. Jangan kalian ta'idu, yaitu mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan kalian karena takut, ya, takut beban dan takut kefakiran. Fa inni arzuqukum wa iyyahum, karena sungguhnya aku yang memberikan kalian rezeki dan juga mereka. Jadi logikanya, ikhwati wa akhwati fillah, bukan antum punya kue ketika menikah bagi dua, ketika punya anak bagi-bagi lagi, bukan seperti itu logikanya. Logikanya ketika antum punya kue menikah, istri punya kue sendiri ya, mungkin lebih besar dari kue antum sehingga ikut menicipi. Punya anak, anak bawa kue sendiri ya, mungkin juga lebih besar daripada kue antum, jadi antum berdua bisa mencicipi. Dan selanjutnya ini yang katakan nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang memberikan rezeki juga mereka, bukan kalian. Rezeki akan habis kalau ajal sudah habis. Berapa banyaknya itu rahasia Allah. Yang penting apa? Cari, ya, dicari dengan yang halal. Wa kana minhum man ya'malu dzalika bil inathi wadh-dhukuri khasyatal fakhri. Di antara orang kafir Quraisy itu ada yang mengubur anak-anaknya hidup-hidup, baik itu laki-laki, baik itu perempuan atau laki-laki, karena takut miskin. Itu disebut oleh Imam Al-Qutubi rahimahullahu taala. Kemudian dalam kitab Shahihain dari Ibnu Mas'ud, aku berkata, "Hai Rasulullah, ayu dzanbi azam? Dosa apa yang paling besar?" Qala, beliau bersabda, antaj'ala lillahi niddan wa huwa, yaitu engkau menjadikan tandingan bagi kemudian summa ay apalagi, maka Nabi bersabda antaqatula waladaka khasyata ayut'imamak, engkau membunuh anakmu karena takut anakmu ikut makan denganmu. Nauzubillah min dzalik. Ya, karena takut anaknya apa? Ikut makan dengannya sehingga dia kekurangan. Qultu tsumma ay, kemudian apa lagi? Qala antuzani bihalilati jarik. Nauzubillah min dzalik. Yaitu berzina dengan istri tetanggamu. Nauzubillah. Ini dosa besar, lebih besar daripada zina biasa saja. Ya. agar makan tanaman. Na'udzubillah. Dan ini sekarang banyak terjadi. Ya, banyak terjadi. Di mana apa namanya? Seorang suami berzina dengan istri tetangganya. Atau seorang istri berzina dengan anak tetangganya. Atau bahkan berzina dengan supirnya. La haula wa quwwata illa billah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda membaca ayat surat Al-Furqan ayat 68, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq." Dan orang-orang yang tidak berdoa dengan Allah bersama ilah yang lainnya dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Di antara jiwa yang Allah haramkan itu apa saja? Pertama muslim. Ya, pertama muslim. Apakah jiwa orang kafir diharamkan oleh Allah untuk dibunuh? Ya. Jika kafirnya kafir mu'ahid, yaitu kafir yang mendapatkan perjanjian dari kita, perjanjian apa? Damai. Makanya jika ada turis masuk ke Indonesia, dia hanya sekedar jalan-jalan, itu tidak boleh dibunuh karena dia mendapatkan visa. Dan visa itu merupakan perjanjian aman dari kita yang dikeluarkan oleh pemerintah kita. Berbeda dengan tentara Amerika yang jalan-jalan di Irak dan di Afghanistan. Itu dibunuh kenapa? Mereka penjajah. Masuk ke sana ingin menguasai. Ya. Tapi kalau turis walaupun dari Amerika, walau dari Amerika. Walaupun orang Yahudi, tapi tidak mungkin orang Yahudi ke sini. Kenapa? Kita tidak ada hubungan diplomatik. Ya. Secara politik tidak mungkin. Secara lain-lain, wallahualam kita tidak boleh suudzon tanpa ada. Tidak boleh bersangka-sangka. Ya. Fa inna dhanna akdzabul hadis. Semuanya prasangka itu merupakan sebohong-bohongnya perkataan. Baik, kita lanjutkan. Wa qaluhu dan firman Allah selanjutnya, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan keji, baik yang nyata ataupun yang tersembunyi. Ibnu Athiyah mengatakan, nahyun 'amun 'an jami'an wal fawahish. Ini merupakan larangan umum untuk semua perbuatan keji, yaitu ma'asi, yaitu maksiat-maksiat. Zahara wa batana, ini adalah dua kondisi tastawfiyan aqsam ma ja'alata lahu min asya. Yaitu kalau sudah yang lahir dan batin berarti mencakup semuanya. Karena apa? Yang namanya dosa itu cuma dua, yaitu lahir dan batin. Nanti yang lahir dosa yang zahir apa saja, yang batin apa saja. Sebagaimana apa? Berapa kali belok ke sana? Dua kali belokan, itu apa? Kiri kanan. 10, gak mungkin 10 ya. Cuman kiri kanan, tapi kiri berapa kali, kanan berapa kali. Nah ini seperti itu, zahara wa batin. Kemudian sebutkan wala taqtulun nafsan allati haramallahu illa bil haqq fi sahih Ibnu Mas'ud marfu'an dalam sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu' la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah illa bi ahda thalath. Seorang muslim ya yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, darahnya tidak halal kecuali dengan salah satu di antara tiga perkara. Ya. Artinya jika tidak ada tiga perkara ini, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Pertama, as-sayyibuz zani. Sayyib di sini adalah orang yang pernah menikah. Baik masih dalam pernikahan ataupun duda atau janda. Zani berzina. Itu boleh ditumpahkan. Kenapa? Karena hukumnya adalah dirajam sampai mati. Kalau dirajam itu kemungkinan besar kan berdarah. Ya. Kemudian wan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, artinya kisos. Ya, orang dibunuh, orang membunuh dibunuh lagi. Ya. Kisos itu. Wa tarikul lidinihi al-mufariqul jamaah, dan orang yang meninggalkan agamanya yang apa namanya? Melepaskan diri dari jamaah, maksudnya orang yang murtad. Itu juga dibunuh. Ikhwati fillah. Ya. Saya tadi baru membaca bahwasanya hukuman maksimal bagi pembunuhan yang terjadi di GBLA beberapa minggu yang lalu itu kemarin katanya tuntutannya 4 tahun penjara. Menghilangkan nyawa loh. Kemudian tadi pagi saya baca berita lagi, ada seorang mahasiswi ya dari Asal Blora yang diperkosa oleh supir travelnya. Itu dituntut maksimal 12 tahun penjara. Subhanallah. Ya. Maka kita di sini semakin yakin bahwasanya apa? Bahwasanya yang sesuai dengan fitrah manusia hanya hukum Islam. Ya. Dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Qala Ibnu Athiyyah, dzalikum isyaratun ila hadhil muharramat. Dzalikum itu merupakan isyarat kepada yang diharamkan tadi itu. Al-wasiyah al-amrul mu'akkadu al-muqarrar. Wasiat itu artinya adalah perkara atau perintah yang ditegaskan dan ditetapkan. Jadi bukan hanya sekedar perintah atau bukan hanya sekedar perkara, tapi sudah ditegaskan dan ditetapkan. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allakum ta'qilun, lita'lil inna Allah ta'ala wassana bi hadhil wasaya lina'qilaha anhu wa na'mala biha. Wasiat Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kami dengan wasiat-wasiat ini agar kami mengetahuinya dan kemudian kami mengamalkannya. Jadi tadi itu wasiat yang Allah sebutkan itu agar diamalkan. Wa tafsir Tabari Al-Hanafi, dalam tafsir Tabari Al-Hanafi disebutkan dzakar awwalan la'allakum ta'qilun. Disebutkan pertama la'allakum ta'qilun, kemudian ayat yang kedua yang setelahnya tadzakkarun, kemudian ayat yang selanjutnya adalah tattaqun. Ya, lihatkan tiga ayat berturutan. Pertamanya la'allakum ta'qilun, kemudian selanjutnya la'allakum tadzakkarun, kemudian yang terakhir la'allakum tattaqun. Li'annahum idza 'aqilu tadzakkaru wa idza tadzakkaru khafu wattaqu. Yaitu kenapa? Karena jika mereka paham, mereka tahu, maka mereka akan ingat. Ya, kalau sudah tahu akan ingat. Dan juga sudah ingat, maka mereka akan takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan perbuatan dosa itu karena tidak ingat kalau itu dosa. Maka tidak takut. Tapi kalau ingat itu dosa, maka akan takut. Ya. Contohnya ketika ada mahasiswa mencontek, ya. Dengan mengambil dalil al-ilmu nurun, katanya. Ilmu itu nurun. Nurun itu dalam bahasa Sunda niron. Padahal ilmu itu cahaya ya, bukan nurun. Maka dia nyontek. Dia tidak ingat bahwasanya nyontek itu adalah dosa. Ada mencontek, ya. Tapi kalau ingat maka dia akan apa? Akan lu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwati fillah, kita cukupkan dulu sampai di situ untuk hari ini karena waktu maghribnya juga cepat ya. Mudah-mudahan kita ada pertanyaan untuk pertanyaan. Wallahu taala a'lam. Sesi sekarang adalah sesi pertanyaan. Jadi ikhwan dan ikhwatnya silakan angkat tangan atau juga sungkan bisa tulis di kertas. Jadi ikhwan mohon untuk ditulis di kertas dan bisa disalurkan lewat bawah aja. Oke, yang ikhwan. Ya. Kalau misalnya saya tanya yuk, kan saya itu tinggalnya sama nenek, karena supaya tetap ke sekolah. Nah, kalau misalnya sama nenek, ya, apakah ada waktu juga yang sama kepada orang tua gitu? Karena kalau jujur, kalau anak sendiri kadang-kadang masih suka melawan gitu. Apakah ada kewajiban yang sama juga dengan orang tua? Soalnya, ya, sama-sama masih kurang banget, kurang beradab. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa nenek dan kakek itu termasuk ahli waris jika orang tua tidak ada. Kalau kita melihat di situ, bahwasanya Jika tinggal dengan nenek, maka nenek itu merupakan pengganti orang tua. Jadi kewajiban kepada nenek itu ketika antum tinggal dengan nenek atau kepada dengan aki, maka kewajibannya sama dengan kewajiban orang tua. Ya. Sama kewajibannya. Seperti itu. Karena mereka adalah apa? Adalah asal muasal antum. Apakah akan ada ibu bapak atau tidak ada akan ini? Tidak, ya. Kan ibu bapak antum bukan dari telur menetas. Tapi dari akin ini. Makanya cepatlah bertobat kepada Allah SWT dan perbaiki ya adab antum kepada mereka berdua. Wallahu a'lam. Kita bacaan sini kayaknya lumayan ada banyak. Apakah visi dan misi menjadi pemimpin termasuk janji kepada anggotanya? Visi misi bisa janji bisa tidak, ya. Kalau memang dijanjikan itu menjadi janji. Kalau hanya sekedar bahwasanya saya mempunyai apa harapan untuk begini, maka itu bukan janji. Jadi bisa menjadi janji atau tidak. Itu terlihat dari apa? Dari bagaimana cara mengucapkannya, ya. Wallahu a'lam. Apakah sholat sebagai masbuk setelah imam sholat kita sholat menjadi sholat munfarid namun tidak ada sutra, apakah boleh kita menaruh benda sebagai sutra dahulu kemudian lanjutkan sholat? Tidak. Tetap munfarid, tidak perlu menaruh sutra lagi. Itu berarti nanti banyak gerakan. Antum mau cari sutra di mana? Mau cari sutra di mana? Kalau sepertinya tidak punya sutra, pas lu jaket gitu. Atau apa namanya? Nyari dulu ransel orang. Tidak perlu. Ya. Makanya kalau sepertinya ada yang lewat-lewat, kalau memang terjangkau bisa ditahan, kalau tidak terjangkau ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, selesai gitu. Ya. Wallahu a'lam. Apa nasihat Ustaz apabila ana menjadi pemimpin rohis di sekolah ana? Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan usahakan mendekatkan diri kepada manhaj salafus soleh. Itu saja sih. Ya. Saya tidak akan menasihatkan banyak-banyak, nanti susah. Bertakwa kepada Allah, dekatkan diri kepada manhaj salafus soleh. Itu sudah lebih dari cukup. Ya, sudah mencukup semuanya. Wallahu a'lam. Di Indonesia masih banyak yang berbuat syirik. Bagaimana langkah dan apa saja yang harus kita lakukan? Pertama dan yang paling utama, rajin ikut kajian akidah. Kenapa? Karena jika antum tidak ikut kajian akidah, maka tidak akan tahu perbuatan syirik yang ada di sekitar antum, bahkan mungkin ikut-ikutan. Dan bagaimana akan mendakwahkan tentang masalah syirik kalau tidak ada ilmunya? Faqidu syai la yu'ti. Orang tidak punya tidak akan bisa memberi. Maka yang pertama kali adalah mengikuti banyak kajian akidah. Terutama keluarga. Keluarga berikan dulu contoh yang baik. Kalau belum sanggup untuk mendakwahkan, ya, kalau belum sanggup untuk mendakwahkan, maka belikan buku-buku saku yang akidah, simpan di meja biar terbaca, atau ketika diskusi atau bicara santai, ya, kalau kami itu biasanya dari dulu sampai sekarang itu ada pertemuan khusus keluarga. Makanya saya kalau ada yang minta kajian hari Ahad saya tidak mau. Kenapa? Hari Ahad itu adalah hari pertemuan kami keluarga, kakak beradik semuanya bertemu di situ, ya, bincang-bincang walaupun banyaknya canda, enak gitu ya. Di situ kita kadang-kadang kita masukkan tentang akidah yang benar, ya. Karena itu lebih apa namanya? Lebih mengena biasanya seperti itu. Tapi dan jangan lupa doakan. Nah, ini kadang-kadang orang berusaha tapi tidak berdoa. Padahal doa itu adalah silahul mukmin, yaitu senjatanya orang-orang beriman. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Lagi bete merupakan akhlak yang tidak benar. Ya, nanti takut saya diblokir ya. Soalnya kalau nuliskan LGBT di FB itu langsung diblokir. Atau langsung disuspend akunnya. Ya, tapi ini bukan di FB ya. Bagaimana sikap kita ke mereka jika bertemu atau tidak? Apakah langsung menghujatnya dan memakinya atau mendakwahkannya yang baik-baik? Ya, tidaklah, jangan langsung menghujat. Langsung, dasar banci. Jangan. Banci kaleng, jangan. Ya. Itu namanya apa? Namanya membuat orang lari dari dakwah. Ya. Tentu mendakwahkan dengan baik-baik, tapi harus ada ilmunya. Jangan sampai ketika antum mendakwahkan, antum malah jadi korban. Mendakwahkan, oh kalau gitu dakwahkan saya di tempatku saya ya. Ya, di sana ternyata dimangsa. Alhamdulillah. Tentu harus dengan hikmah. Ya. Tapi kalau mau tidak sanggup, hindari. Ya, hindari. Tidak perlu menghujat. Kalau perlu akan kadu, hujat juga bukan berubah, malah akan tambah lari. Ya, jangan begini. Banci lu najis gitu ya. Ternyata dia bilang gitunya pun sampai apa? Sampai sedikit gondek dan lambai. Nah, sama saja ya. Karena ada juga di antara kaum laki-laki yang memang dia tercipta, dia bukan LGBT, bukan, ya. Tapi memang agak lembut orangnya. Tapi dia normal, dia tidak suka laki-laki, dia suka perempuan. Saya juga pernah punya teman begitu, ya. Dia laki-laki tulen, ya. Punya istri, punya anak. Tapi apa? Kadang-kadang suka agak sedikit melambai begitu dan suka warna-warna cerah. Pakai training warna pink, berkumis, punya anak, punya istri. Dan dia paling benci kepada yang banci-banci begitu. Kadang ada seperti itu, ya. Tapi kalau memang sudah nyata depan mata seperti itu, ya. Seperti ada yang laki-laki, na'udzubillah. Saya bayangkan jijik ya. Mual. Ada yang cerita ya, ketika dia sedang di mall, itu laki-laki gandengan laki-laki, kemudian sedang cari baju. Kemudian yang ini bagaimana saya? Gitu. Saya bacanya saja mual. Ya. Maka kalau bisa didakwahi di situ silakan, kalau tidak jauhi. Ya, daripada antum muntah. Karena ada memang kata-kata yang cocok bagi laki-laki, tidak cocok bagi laki-laki, cocok bagi perempuan. Contoh ya, kalau antar perempuan lagi WA-an, ada Pak Uksai biasa ya. Coba antum, ada Pak Aksai gitu. Gimana kalau begitu? Ya. Ya say, gitu. Coba di kampus begitu ya, ada teman laki-laki manggil, ada apa say? Insya Allah besoknya orang pada menjauh. Ya. Tapi kalau perempuan biasa, ya. Jika tidak mau bagaimana, tidak mau dibidawahi, ya sudah, tinggalkan, karena tugas kita adalah menyampaikan, bukan memaksa. Yang tugas memaksa adalah siapa? Yang punya wewenang, orang tuanya, ya. Kampus contohnya, kampus menolak mahasiswa LGBT boleh, punya wewenang. Ya. Atau BEM contohnya menolak punya apa, punya anggota yang LGBT boleh, seperti itu kan pengwenang. Bukan memperjuangkan, ya. La haula wala quwwata illa billah. Ya, Allah alam. Kemudian bagaimana pendapat tentang fanatisme agama yang merusak tradisi dan ritual kepercayaan orang lain? Ini saya kurang paham pertanyaannya, ya. Fanatisme agama merusak tradisi. Karena ini ambigu. Ambigu ini merusak tradisi ini. Ya, dan jadi saya tidak bisa menjawab. Ini ambigu. Dibalik kemana? Tradisi yang merusak agama gitu. Ah, enggak, malah jadi beda kalau begitu mah. Ya, kalau tradisi merusak agama jelas harus ditinggalkan. Ya, contohnya apa? Contoh bahwasanya garis keturunan dilihat dari ibu, ya tinggalkan yang matrilineal itu, karena kita patrilineal, yaitu garis dari bapak. Contohnya demikiannya, itu contoh saja. Yang lain banyak lagi. Jika ada keluarga murtad dibunuh juga, itu masalah. Itu bu, masalah hukum bunuh membunuh bukan wewenang personal, itu wewenang pemerintah. Ya. Kalau di Arab Saudi dilaksanakan, kalau di sini kan hukum positifnya tidak mengikuti itu. Kalau di Kuwait itu apa? Dicabut kewarganegaraannya. Ya, diusir dan dirampas semua harta kekayaannya. Jadi itu hanya apa? Rasulullah SAW memberitakan itu dalam konteks sebagai kepala negara. Ya, dalam negara, bukan masing-masing. Tidak ya. Seperti itu. Dan apa positifnya jika membunuh murtad? Positifnya agar orang jadi takut murtad itu. Ya kan? Jika ada orang yang mencuri dihukum potong tangan, orang jadi mikir-mikir kan mau mencuri, ya. Jadi apa? Untuk menakut-nakuti yang menakuti setan, ya. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengar bahwa nama Allah itu azali. Contoh, nama Allah Al-Khaliqu sudah ada sebelum Allah menciptakan sesuatu pun. Saya yakin akan hal ini, tapi apakah dalil nakli untuk akidah ini? Terima kasih. Ini bicaranya tentang asma sifat dan apa pembicaraan panjang. Jadi kalau dijawab di sini itu nanti takutnya akan parsial, ya, akan setengah-setengah, maka akan berbahaya. Yang jelas bahwasanya kita percaya bahwasanya Allah awwalu bila bidayah wa awwalu bila nihayah. Allah itu adalah awal, yang pertama tanpa awal, tanpa permulaan, dan yang terakhir tanpa ada akhirnya. Itu saja, ya. Allahu a'lam. Di luar tema, fulanah A dan B dalam waktu tidak sadar telah menggibahi fulanah C. Apa yang dilakukan oleh agar kelak? Ya, meminta maaf lah. Sadar tidak sadar, berarti kan kemudian dia sadar, ya, setelah itu. Kalau tidak sadar tidak akan tahu. Maka minta maaf, minta di apa? Minta di apa namanya? Di, ya, dihalalkan lah kesalahannya tersebut, ya. Seperti itu. Kalau tidak, ya akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada lagi, Fadhil? Ya, silakan. Ya. Satu pertanyaan lagi. Perbedaannya antara perbuatan keji dan mungkar itu? Mungkar itu ma'angkarahu, atau yang diingkari oleh banyakkan orang. Perbuatan keji itu adalah perbuatan yang apa namanya? Orang merasa jijik untuk melakukannya. Contohnya apa? Zina. Itu keji. Ya, pembunuhan itu keji. Kalau mungkar, mungkar itu seperti apa? Seperti menggibah orang lain, ya, seperti itu. Jadi kalau yang keji itu, kalau fawahish, fahisha itu perbuatannya orang pun jijik untuk apa namanya? Untuk mendengar dan melakukannya, ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau mungkar itu yang diingkari oleh fitrah yang benar, ya, fitrah yang salimah. Ada lagi? Jadi aku juga ada yang tanya kan, bisa langsung dikit-dikit kan? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi ini Ustaz agak sedikit mau dulu. Jadi tadi setelah kuliah itu sedang santai di perpus, sekarang tiba-tiba datang teman saya, dia lulusan pesantren. Nah, lalu dia langsung bertanya ke saya dengan nada tinggi. Kebetulan di sebelah saya teman saya lagi baca buku tentang beribadahnya pada Allah. Nah, lalu dia bertanya nada tinggi saya, kenapa Tuhan itu cuma satu? Nah, terus saya jawab, ya, karena di Al-Quran ada ini. Terus dia bilang, kalau sama saya jangan bawa Quran, bawanya logika. Terus dia bawa bukunya, dia banting bawa, terus pergi. Saya sih biasa aja, tapi teman saya maksudnya agak enak. Nah, itu masalahnya bagaimana kepada saya sama teman saya. Kalau saya ketemu, saya tempeleng orang itu. Ya, kalau mau logika begini saja, kenapa presiden Indonesia cuma satu? Tanya sama dia, kenapa tidak dua, tiga, empat? Dia bisa menjawab atau tidak? Ya kan? Lebih mudah. Kenapa bapakmu satu bukan dua, tiga, empat? Langsung saja diri dia. Kalau dia tersinggung, tentu. Loh, kok tersinggung? Saya bertanya manusia, kamu bertanya Allah. Jangan-jangan bapak kamu lima. Ya kan? Jadi kalau dia ingin bicara masalah logika, gitu kan logikanya. Kenapa presiden cuma satu? Kenapa bapak kamu cuma satu? Lihat jawabannya. Kalau dia jawaban emosi, ajak saja ke gor. langsung. Langsung ajak berapa jurus ya. Selesai. Allah Allah. Orang seperti itu tidak bisa. Kalau memang dia tidak mau main mau dengan dalil ya, maka kita main logika seperti itu juga. Kasar sedikit silakan Bapak, dia juga sudah kasar. Pertanyaannya kasar sekali itu. Kalau dia memang muslim itu pertanyaan sangat tidak sopan. Sama sekali tidak beradab. Itu sangat kurang ajar tanya seperti itu ya. Perkataan seperti itu. Sangat kurang ajar itu. Maka kita juga berikan pertanyaan yang membuat dia tersinggung. Buat dia mikir. Berarti dia pernah ditanya, kenapa orang kentut kan di pantat? Kenapa wudu itu yang dicucinya muka? Bukan pantatnya. Saya pukul langsung, menjerit dia. Dan saya bilang, loh, saya pukul kan perut, kenapa yang menjeritnya mulut? Bukan perutnya. Ya kan memang akal-akal semua bisa diakalin. Seperti itu. Tapi usahakan dulu dengan santai. Saya pasti akan marah ya. Santai, tapi kalau sepertinya ngajak ribut, selama tidak bisa tidak menimbulkan apa, menimbulkan tuntutan-tuntutan hukum, ya layani saja. Ya, tapi kalau akan menimbulkan tuntutan hukum, usahakan jangan yang duluan memukul. Kalau duluan memukul, langsung pergi ke dokter, visum, apaan polisi, selesai kan? Dapat 5 juta. Ganti rugi. Cerdas, ya. Tidak selamanya melawan kekerasan itu adalah yang terbaik. Bagi antum itu dapat ganti rugi lebih baik daripada melawan mukul kan? Iya, lumayan itu bisa buat bayar kos, bayar apa. Jadilah seorang muslim yang cerdas, ya. Bagaimana? Ya. Allah a'lam. Ya, maaf. Kok agak langsing ya? Pegang nanti terbang. Pertama, hukum lombanya sendiri karena tidak ada judi itu tidak masalah. Adapun nanti ketika finalisnya ada musiknya dari mana, dari penyelenggara? Ya, itu bukan tanggung jawab antum. Ya sekarang pikirkan saja apakah antum ikut lomba itu akan bermanfaat atau tidak, madorotnya lebih mana, lebih besar mana, mundur dari lomba itu atau tetap maju. Antum lebih tahu daripada saya. Ya. Silakan untuk apa dipertimbangkan. Mana yang lebih besar manfaatnya, maka itu yang dilaksanakan. Allah a'lam. Wah, kok banyak? Kenapa? Bagaimana saya menyikapi teman jurusan saya yang suka bercanda tentang Islam? Saya kesal, mereka suka bercanda, titip sholat dong. Jauhi teman seperti itu. Kalau tidak bisa mendakwahi, jauhi saja. Ya, kenapa? Tidak ada kebaikan dari teman seperti itu. Ya, kalau dia apa namanya? Kalau dia bertanya kenapa kamu memperingkan agama saya tidak mempermainkan agama saya itu lebih menyakitkan daripada mempermainkan orang tua saya. Ya, begitu saja. Ya, mudah-mudahan sadar. Jika saya membeli barang dagangan teman saya karena dia berniat ingin membantu usaha dia, tapi ternyata setelah saya tahu alasan dia berdagang adalah kostum tari, dosakah saya membeli barang dagangannya setelah saya tahu? Tahu masih ikut andil di dalamnya. orang kafirnya adalah yang halal. Masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.